tak cinta aku, ku tetap merindukan meski kata pernah merasa sedikit pun untuk merindukan aku. Cintaku ini bukan cinta milik manusia biasa.